Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kembali Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk melanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Tafsir Mustalahil Hadis, yang insya Allah ini akan menjadi kajian terakhir mungkin dalam pembahasan kitab ini. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa selesai. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan tentang Al-Qab, yaitu lakab-lakab yang dikenakan atau lakab-lakab yang ada pada perawi hadis. Taib, sekarang kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang ma'rifatul mansubin ila ghairi abaihim, mengetahui rawi-rawi yang dinisbatkan kepada selain bapak mereka. Ya, jadi di sana ada rawi-rawi yang lebih masyhur penisbatannya, tapi bukan kepada bapaknya, misalnya kepada ibunya atau kepada kakeknya atau kepada neneknya. Ini perlu diketahui oleh para penuntut ilmu. Qala al-muradu bi hadzal bahth ma'rifatu man ishtuhira nasabuhu ila ghairi abihi min qaribin kal ummi wal jid aw ghoribin kal murabbi wa nahwihi thumma ma'rifatu ismu abi. Maksud dari pembahasan ini adalah kita mengetahui ya nisbat yang masyhur ya kepada selain bapak, seperti nisbat kepada ibu, nisbat kepada kakek, atau kepada orang yang asing ya, atau bukan karib kerabat ya, atau kepada yang bukan karib kerabatnya, seperti nisbat kepada pendidiknya dan yang semisalnya, serta kita mengetahui nama asli dari bapaknya siapa, nama asli dari bapaknya siapa. Ya, faedahnya apa? Ya, daf'u tawahum ya at-ta'addud inda nisbatihim ila abaihim. Untuk menolak atau untuk agar kita tahu ya, agar jangan salah paham ketika tersamarkan antara penisbatan dia dengan nama bapaknya, agar jangan sampai dikira bahwa ini adalah dua person yang berbeda. Padahal satu person yang berbeda. Padahal satu person yang sama ya. Padahal dia satu person yang sama. Qala aqsamuhu wa amtsilatuha. Ya, pembagian dan contoh-contohnya. Yang pertama, manusiba ila ummihi. Orang-orang yang dinisbatkan kepada ibunya. Contohnya Mu'ad, Mu'awid dan Aud. Ya. Mereka ini bin Afra, bin Afra. Afra ini nama ibunya. Abuhum Harith. Bapaknya bernama Al-Harith. Ya. Demikian juga Bilal bin Hamamah. Sahabat Bilal itu terkadang disebutkan kepada ibunya, Bilal bin Hamamah. Bapaknya namanya Robah. Demikian juga Muhammad bin Al-Hanafiyah, anaknya Ali. Di sana ada anaknya Ali bin Abi Thalib namanya Muhammad Al-Hanafiyah. Ya. Maka Al-Hanafiyah ini nisbat kepada ibunya dari Banu Hanifah. Sedangkan bapaknya adalah Ali bin Abi Thalib. Harusnya Muhammad bin Ali. Ya, tapi dia lebih masyhur penisbatannya kepada ibunya. Qala man nusiba ila jaddatihi. Jangan disalahpahami beliau mengubah nasab ya. Enggak, ini masalah kemasyhuran saja. Ya, beliau tetap bin Ali ya. Bilal tetap bin Robah. Hanya saja masyhur di tengah-tengah manusia penisbatannya kepada ibunya. Tapi mereka tetap ya, binnya itu tetap ke bapaknya. Qala man nusiba ila jaddatihi. Orang-orang yang atau perawi-perawi yang dinisbatkan kepada neneknya. Al-ulia awid dunya. Baik neneknya yang di atas atau yang dekat dengannya. Nenek jauhnya atau nenek dekatnya. Contohnya, Ya'la bin Munyah. Wa Munyah umu abi. Ada rawi Ya'la. Alhamdulillah. Ada rawi namanya Ya'la bin Munyah. Dan Munyah ini adalah ibu dari bapaknya. Abunya, abuhu. Nah, ini bapaknya namanya Umayyah. Tapi dia dikenal dengan penisbatan kepada neneknya, Ya'la bin Munayyah. Qala Bashir ibnu Khassasiyah. Bashir ibnu Khassasiyah. Wahyaumu thalith min ajdadihi wa abuhu Ma'bad. Ada rawi namanya Bashir bin Khassasiyah. Dan Al-Khassasiyah ini adalah neneknya yang ketiga, Ummu Thalith min ajdadihi. Ya, wa abuhu Ma'bad. Padahal nama bapaknya adalah Ma'bad. Jadi jangan salah, dia bukan anaknya Khassasiyah, ini adalah neneknya. Kemudian yang ketiga, manusiba ila jaddihi. Ya, rawi-rawi yang dinisbatkan kepada kakeknya. Contohnya Abu Ubaidah ibn Jarrah, sahabi. Abu Ubaidah ibn Jarrah, bapaknya bukan Jarrah namanya. Ya. Nama beliau aslinya adalah Amir bin Abdullah ibn Jarrah. Jarrah itu kakeknya. Demikian juga Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam mazhab Hanbali. Ya. Nama lengkap beliau Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Jadi Hanbal itu nama kakek beliau, bukan nama bapaknya. Bapaknya namanya Muhammad. Qala man nusiba ila ajnabi li sabab. Orang-orang yang dinisbatkan kepada seseorang yang tidak ada hubungan kekerabatan dengannya. Contohnya Al-Miqdad bin Amr Al-Kindi. Ada sahabat namanya Al-Miqdad bin Amr Al-Kindi dari Bani Kindah. Yuqalu lahu Al-Miqdad bin Al-Aswad. Ya. Tapi dia dipanggil dengan panggilan Al-Miqdad bin Al-Aswad, nama sahabat ya. Kenapa? Li'annahu kana fi Hijril Aswad bin Abdi Yaguth fatabanna. Karena dia dulu diasuh oleh siapa? Diasuh oleh Al-Aswad bin Abdul Yaguth, Abdi Yaguth. Ya, maka kemudian dia pun dikenal dengan nama Al-Miqdad bin Al-Aswad. Al-Miqdad bin Al-Aswad. Barakallahu fiik. Qala ashharul musannafat fihi la'arifu musannafan khasan fi hadzal bab lakinna kutub at-tarajim 'ammah tadhkur nasaba kulli rawin la siyama kutub at-tarajim al-muwassa'ah. Ya, aku tidak mengetahui ada tulisan yang khusus ditulis dalam bab ini. Akan tetapi kitab-kitab biografi para perawi menyebutkan nisbat-nisbat semua rawi. Jadi cukup dicek di kitab-kitab biografi. Terutama kitab-kitab yang membahas dengan meluas, yang pembahasannya meluas. Jadi tidak ada, kata beliau, kitab khusus tentang nisbat ini, tapi silahkan cek saja di kitab-kitab yang membahas biografi para perawi. Taib. Qala ma'rifatu an-nisabi allati ala khilafi zahiriha. Kemudian pembahasan yang ke-15, mengetahui tentang penisbatan-penisbatan yang menyelisihi realita. Ya, ada nisbat-nisbat yang menyelisihi realita. Misalnya ada seorang dinisbatkan Al-Badri. Al-Badri, orang kalau mendengar kata Al-Badri, pastilah kemudian menghubungkannya dengan Perang Badar. Oh, ini si Fulan adalah orang yang mengikuti Perang Badar. Padahal bukan, dia tidak mengikuti Perang Badar, tapi pernah tinggal di Badar. Ya, di daerah Badar. Nah, jadi ada penisbatan-penisbatan yang seling disalahpahami. Ini perlu kita ketahui. Qala hunaka adadun minar ruwat nusibu ila makanin aw ghazwatin aw qabilatin aw san'atin. Di sana ada sejumlah rawi yang mereka dinisbatkan kepada tempat atau dinisbatkan kepada suatu perang atau satu suku, satu kabilah atau satu pekerjaan. Walakinna dhahira mutabadar ila dhihni min tilkan nisab laisa muradan. Akan tetapi realita yang tergambarkan pada benak orang-orang ketika mendengar nasab penisbatan-penisbatan ini tidaklah seperti yang diinginkan. Wal waqi'u annahum nusibu ila tilkan nisab li'aridin arada lahum min nuzulihim dalikal makan aw mujalasatihim ahla tilka as-sin'ah wa nahwi dalik. Padahal realitanya mereka dinisbatkan kepada tempat-tempat tersebut karena sebuah peristiwa. Jadi bukan orang yang mengikuti peperangan, tapi ada peristiwa yang berhubungan dengan itu. Atau ya tinggalnya dia di tempat tersebut, atau duduknya dia dengan orang yang bekerja di suatu bidang. Jadi dianya sendiri nggak bekerja di bidang itu, tapi dia duduk dengan seseorang yang bekerja di bidang tersebut. Qala fa'idatu hadzal bahth huwa ma'rifatu anna hadhihi nisab laysat haqiqatan wa innama nusiba ilaiha sahibuha li'aridin. Faedah dari pembahasan ini, yakni kita mengetahui bahwa penisbatan ini tidaklah sesuai dengan realita. Anda harus tahu bahwa penisbatannya tidak sesuai dengan realita. Hanya saja dia dinisbatkan kepada pemiliknya karena suatu peristiwa. Wa ma'rifatul 'arid aw sababil ladzi min ajli nusiba ila tilka nisbah. Dan juga kita mengetahui apa penyebabnya. Apa peristiwa yang terjadi, apa penyebabnya sehingga dia memiliki penisbatan tersebut. Contohnya Abu Mas'ud Al-Badri. Abu Mas'ud Al-Badri, beliau ya dinisbatkan kepada Badar. Bukan karena dia ikut perang Badar. Lam yashhad Badron. Ada sahabat namanya Abu Mas'ud Al-Badri dan dia tidak mengikuti perang Badar. Ya. Bal nazala fiha wa nusiba ilaiha. Akan tetapi dia pernah tinggal di sana, ya pernah singgah di sana. Kemudian dia dinisbatkan kepada tempat tersebut. Badar itu sebuah tempat ya. Jadi Abu Mas'ud Al-Badri bukan karena dia disebut Al-Badri bukan karena dia pernah mengikuti perang Badar, tapi karena dia pernah singgah di tempat tersebut. Qala Yazidul Faqir, ada seorang rawi namanya Yazid Al-Faqir. Apa yang terlintas di benak antum kalau melihat julukan Al-Faqir? Orang yang fakir, orang yang miskin. Naam. Ya. Tapi yang benar, lam yakun faqiron, dia bukan seorang yang fakir. Wa innama usiba fi faqari dhahri. Akan tetapi dia terkena cacat pada tulang punggungnya. Ya, pada tulang punggungnya. Makanya dia disebut sebagai al-faqir. Ya. Jadi bukan al-faqir maksudnya adalah orang yang miskin. Qala Khalidun Hadza. Khalid al-Hadza. Al-Hadza artinya tukang sandal. Khalid si tukang sandal. Ya, yang terbayang di benak kita dia tukang sandal ya. Padahal lam yakun hadza'an wa innama kana ya yujalisu al-hadza'in. Ya, dia bukan tukang sandal, akan tetapi dulu dia sering berkumpul dengan tukang sandal, ya. Jadi Khalid ini karena dia suka berkumpul dengan tukang sandal, maka dia dipanggil dengan Khalid al-Hadza, Khalid si tukang sandal. Padahal dia bukan tukang sandal. Ya, tapi teman-temannya adalah tukang sandal. Qala Asyharul Musannafat fil Ansab, ya, Kitabul Ansab li Sam'ani. Ya, kitab-kitab yang masyhur dalam permasalahan penisbatan, di antaranya kitab Al-Ansab karya As-Sam'ani. Waqad lakhasahu Ibnu Al-Athir fi kitabi sammahu Al-Lubab fi Tahdzibil Ansab. Kemudian diringkas oleh Ibnu Al-Athir menjadi satu kitab yang berjudul Al-Lubab fi Tahdzibil Ansab. Wa lakhasa al-mulakhas hadha As-Suyuti fi kitabi sammahu Lubbul Lubab. Kemudian diringkas lagi oleh Al-Imam Suyuti, Al-Imam Sayuti menjadi kitab Lubbul Lubab. Jadi kitab aslinya berjudul Al-Ansab, diringkas oleh Ibnu Athir jadi Lubab fi Tahdzibil Ansab, kemudian diringkas lagi oleh As-Suyuti, As-Sayuti menjadi Lubbul Lubab. Intinya inti. Baik. Ya. Ini permasalahan ya penisbatan, penisbatan yang menyelisihi realita. Qala ma'rifatu tawarikh arwah. Kemudian bagian yang ke-16, mengetahui ya tanggal-tanggal atau tahun-tahun yang berkenaan dengan perawi. Ya. At-tawarikh lugatan secara bahasa adalah jam'ut tarikh wa huwa masdar ya ar-rukha wa suhilat hamzah fihi. Tawarikh ya adalah jamak dari tarikh. Tarikh merupakan masdar dari ar-rukha, memberi tanggal. Ya. Jadi sejarah itu asalnya adalah penanggalan ya, kapan terjadinya. Ini hukum asalnya. Kemudian baru melebar kepada yang lain. Adapun secara istilah, huwa ta'rifu bil waqti alladhi tutbatu bihil ahwal minal mawalid wal wafayat wal waqa'i wa ghairiha. Ya, adapun secara istilah, tawarikh atau tarikh ini adalah mengetahui waktu-waktu ditentukannya peristiwa. Yakni kapan terjadinya sebuah peristiwa. Alhamdulillah. Baik itu kelahiran atau kewafatan. Alhamdulillah. Baik itu kelahiran atau kewafatan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ada event-event yang terjadi. Wal muradu bihi huna huwa ma'rifatu tarikh al-mawalid atau mawalidir ruh wa sama'ihim minasyuyukh wa qudumihim li ba'dil bilad wa wafayatihim. Nah, yang dimaksud dengan tarikh dalam ilmu mustalah yaitu mengetahui kapan kelahiran seorang rawi. Ya, kapan seorang rawi itu dilahirkan. Wa sama'ihim minasyuyukh, dan kapan mereka mendengarkan hadis dari guru-gurunya. Kapan mereka bertemu dengan guru-gurunya. Wa qudumihim li ba'dil bilad, dan kapan mereka tiba di suatu negeri. Nah, jadi kita harus tahu si fulan ini misalnya mengambil hadis kepada orang-orang masyaikh Baghdad tahun berapa? Tahun berapa dia ke sini? Ya, misalnya dia ngambil hadis dari Baghdad. Tahun berapa si fulan dari para imam ini datang ke kota Baghdad? Sehingga kita tahu pada tahun segitu ya siapa saja ulama Baghdad yang masih hidup dan siapa saja ulama Baghdad yang sudah meninggal. Sehingga nanti fungsinya apa? Ketika dia misalnya meriwayatkan hadis dari seorang ulama Baghdad yang pada tahun ketika dia ke Baghdad ulama tersebut sudah meninggal dunia, berarti ada inqita, ada keterputusan. Nah, inilah pentingnya kita mengetahui tahun berapa seorang rawi itu berkunjung ke sebuah kota. Ya, agar kita tahu nanti kalau dia mengklaim saya ngambil hadis dari si fulan. Loh, bukannya kamu ketika ke Baghdad sudah meninggal si fulan? Ketahuan bahwa terjadi ada keterputusan. Ya. Wafayatihim, demikian juga meninggalnya mereka, meninggalnya para ulama. Nah, ini juga. Ya. Nah, mungkin kamu si fulan ini ketemu sama ulama ini. Kenapa? Dia baru lahir, ulama yang dia ambil hadisnya sudah meninggal dunia. Berarti ada keterputusan. Qala hamiyatu wa faidatuhu. Sekarang apa faedah dan pentingnya? Kenapa permasalahan ini menjadi sangat penting? Kata beliau, huwa fannun muhim. Qala Sufyan al-Thawri, lamma istamala ruwah al-kadhiba istamalna lahum tarikh. Sampai-sampai Sufyan al-Thawri mengatakan ketika para rawi sudah mulai berdusta, maka kami ya mulai mempergunakan tarikh untuk mengecek kebenaran ucapan mereka. Tanggal berapa klaim-klaimnya itu dicek sesuai atau tidak. Qala wa min fawaidihi ma'rifatu tisali sanad aw inqita'ih. Demikian juga faedahnya kita bisa mengetahui sebuah sanad itu bersambung atau terputus. Wa qad da'a qaumun ar-riwayata an qaumin fanudhira fit tarikh fa dhahara annahum za'amu ar-riwayah anhum ba'da wafatihim ya bisinin. Ada sebagian orang ya, sebagian sekelompok perawi yang mereka mengaku ya mengambil riwayat dari sekelompok orang. Kemudian dilihat ya penanggalan, maka tampaklah bahwa mereka mengambil riwayat tersebut setelah guru-gurunya meninggal dunia. Ya, bisinin setelah beberapa tahun. Bohong enggak berarti? Bohong. Ya, bohong. Ketahuan kebohongannya, terbongkar kebohongannya ya setelah dilihat kapan tanggal pengambilan riwayat. Makanya jangan main-main sama orang yang tahu sejarah ya. Kalau berbohong bisa dibongkar, ya. Tahu kapan tanggal apa namanya? Kematian seseorang, nah dia bisa bongkar. Dia bisa bongkar orang tersebut berdusta. Taib. Qala amsilatun min uyuni tarikh. Contoh-contoh dari materi tarikh. Ya. Contohnya as-sahih fi sinni sayyidina Muhammad wa sahibaih Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma 63. Contohnya pada usia wafatnya Rasulullah dan dua sahabat beliau Abu Bakar dan Umar. Ketiganya wafat pada usia 63 tahun. Nah, ini termasuk pembahasan tarikh. Wa qubida Rasul sallallahu alaihi wasallam duha al-itsnaini li sintai asyrata khalat min Rabi'il Awal sana 11. Kemudian wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu duha hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ini tarikh. Ini kalau ada orang yang mengklaim mengambil hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam secara langsung, bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam secara langsung setelah tanggal itu, ya, maka klaimnya adalah dusta. Kemudian Abu Bakar meninggal pada bulan Jumadil Ula tahun 13 Hijriah. Umar meninggal dunia pada bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Utsman terbunuh pada tahun 35 Hijriah dalam usia 82 tahun. Sebagian ulama mengatakan usianya 90 tahun. Kemudian Ali wafat ya pada bulan Ramadan tahun 40 Hijriah dalam usia 63 tahun. Ya. Demikian juga termasuk pembahasan tarikh, yakni ada seorang sahabat yang hidup 60 tahun di masa jahiliyah dan 60 tahun di masa Islam. Ada dua sahabat. Ya, dan kemudian kedua-duanya meninggal di Madinah. Beliau berdua adalah Hakim bin Hizam dan Hasan bin Thabit. Ya, penyairnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian di antara pembahasan tarikh ya, lahir dan wafatnya empat imam mazhab. Yang pertama An-Nu'man bin Thabit Abu Hanifah. Beliau dilahirkan tahun 80 Hijriah, meninggal tahun 150 Hijriah. Kemudian Imam Malik bin Anas, lahir tahun 93 Hijriah, wafat tahun 179 Hijriah. Kemudian Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Beliau lahir tahun 150 Hijriah. Bertepatan dengan wafatnya Abu Hanifah. Abu Hanifah wafat, Muhammad bin Idris Syafi'i lahir. Kemudian beliau meninggal tahun 204 Hijriah. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, lahir tahun 164 Hijriah, wafat tahun 241 Hijriah. Nah, ini tarikh yang berkenaan dengan imam yang empat. Kemudian tarikh yang berhubungan dengan pengarang Kutubul Hadith Al-Mu'tamadah, ya, atau yang disebut sebagai Ummahatus Sittah, ya, enam kitab hadith yang menjadi rujukan, ya, Ahlu Sunnah. Yang pertama Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ini yang paling senior dari penulis Ummahatus Sittah. Beliau dilahirkan tahun 194 Hijriah, wafat tahun 256. Kemudian Imam Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, lahir tahun 204 Hijriah, wafat tahun 261 Hijriah. Kemudian Abu Dawud As-Sijistani, Al-Imam Abu Dawud, lahir tahun 202 Hijriyah, wafat tahun 275. Kemudian Abu Isa At-Tirmizi, ya, beliau dilahirkan tahun 209 Hijriyah, wafat tahun 279. Kemudian Al-Imam An-Nasai Ahmad bin Shu'aib, beliau lahir tahun 214 Hijriyah, wafat tahun 303 Hijriyah. Kemudian Al-Imam Ibnu Majah, ya, Al-Imam Ibnu Majah, beliau dilahirkan tahun 207 Hijriah dan wafat 275 Hijriah. Ini contoh-contoh tarikh penanggalan, ya, perlu kita ketahui agar tidak orang tidak bisa berdusta kalau dia melakukan klaim terhadap sesuatu. Kemudian Asy'arul Musannafat fihi, kitab yang masyhur dalam permasalahan ini, di antaranya kitab Al-Wafayat karya Ibnu Zabir Muhammad bin Ubaidillah, ya, Ar-Raba'i, muhaddits Dimashq, muhaddits dari kota Damaskus, wafat tahun 379 Hijriah. wahwa murattabun ala sinin, dan dia diurutkan berdasarkan tahunnya, berdasarkan tahunnya. Jadi Ibnu Zabr ini memiliki kitab Al-Wafayat yang mencatat tahun-tahun kapan saja para ulama itu wafat. Tentunya sampai di masa beliau ya. Kemudian dhuyulun alal kitab sabiq. Kemudian tambahan terhadap kitab Al-Wafayat. Jadi kitab Al-Wafayat ditambah oleh sebagian para ulama, di antaranya oleh Al-Kannali. Maaf, ini cetakan saya agak kurang jelas ya. Ini sepertinya bacanya Kannali. Kemudian Al-Akhfani. Kemudian ditambah lagi oleh Al-Iraqi dan yang selain mereka. Jadi yang menjadi basic-basic kitab penulisan tarikh ini adalah kitab Al-Wafayat karya Ibnu Zabr. Kemudian generasi selanjutnya melengkapi apa yang telah ditulis oleh Ibnu Zabr. Baik, ini pembahasan tentang tarikh penanggalan, ya, sangat bermanfaat untuk mengecek keakuratan pengambilan riwayat. Ya. Kemudian permasalahan yang ke-18, ma'rifatu man ikhtulita minas thiqat. Mengetahui rawi-rawi yang bercampur atau kacau hafalannya. Jadi ada sebagian rawi itu, barakallahu fikum, yang mengalami perubahan dari sisi hafalan. Dahulu mereka adalah orang-orang yang kuat sekali hafalannya. Namun karena berbagai macam faktor, bisa jadi karena faktor usia, atau terjadi sebuah peristiwa pada dirinya, ya misalnya kebakaran rumahnya, ya dia mendapatkan sebuah musibah, kemudian berpengaruh pada memorinya. Jadi ada di antara para perawi yang mengalami hal-hal yang demikian. Hafalannya menjadi rusak karena suatu peristiwa. Oleh karena itu, hendaknya kita mengetahui siapa saja rawi-rawi yang mengalami peristiwa tersebut dan mengalami perubahan. Ya, agar apa? Agar ada hadis-hadis yang dia riwayatkan setelah mengalami perubahan memori, ini tidak kita ambil. Adapun yang dia sampaikan sebelum mengalami perubahan memori, ya ini tetap disampaikan atau diriwayatkan. Kalau ta'riful ikhtilat, yang dimaksud dengan ikhtilat di sini, ya, al-ikhtilat secara bahasa adalah fasadul akal. Maknanya adalah rusaknya akal. Yuqal ukhtulita fulan, dikatakan si fulan telah terjadi ikhtilat padanya. Ai fasada aqluhu, akalnya telah rusak. Ya, kama fil qamus, bagaimana yang disebutkan dalam al-qamus. Adapun secara istilah, ya, fasadul aql au adamu intidhami aqwal bisababi kharafin au amma au ihtiraki kutubin au ghairi dhalik. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan ikhtilat adalah rusaknya akal atau ketidakstabilan ucapan. Ucapannya berubah-ubah. Bisa jadi karena pikun atau kebutaan, atau kitab-kitabnya terbakar, atau ya sebab-sebab lainnya. Intinya dia tidak lagi seperti yang dulu, berbeda. Ya. Kemudian contoh jenis-jenis dari ikhtilat. Anwa al-mukhtalatin. Jenis-jenis orang yang terjadi ikhtilat padanya. Qala man ukhtulita bisababi kharafin. Atau bisababil kharaf. Ya. Rawi-rawi yang kacau hafalannya karena sebab kepikunan, karena dia menjadi pikun. Contohnya, Atha ibn Sa'ib al-Thaqafi al-Kufi. Atha bin Sa'ib al-Thaqafi al-Kufi ini, ya, dia bercampur hafalannya karena apa? Karena pikun. Makanya sebagian ulama, anak-anak mereka menahan bapaknya untuk tidak menyampaikan hadis di masa tuanya, agar nama baiknya itu tetap terjaga. Jadi ini termasuk satu hal yang bagus ya. Jadi agar ketikohan seorang rawi itu tetap terjaga, riwayatnya tetap terjaga, terkadang dia menahan, ditahan untuk tidak menyampaikan hadis. Kalau memang sudah mencapai derajat pikun, ya, kalau sudah sampai derajat pikun, sudah jangan keluar-keluar lagi. Nanti nyampaikan hadis sudah rusak hafalannya. Ya. Kemudian sebab yang kedua, man yaqtul itu bisababi dihabil basor. Ya, orang yang bercampur hafalannya setelah dia kehilangan penglihatan. Contohnya Abdul Razak bin Hammam As-Sun'ani. Lima Abdul Razak As-Sun'ani. Fakana ba'da an umya yulaqqan fa yatalaqqan. Maka setelah dia buta, dia mentalkinkan hadis dengan cara ditalkinkan. Jadi ada orang yang membacakan dia hadis baru kemudian dia sampaikan. Ya, jadi bukan dari apa yang dia riwayatkan lagi. Ya, sudah buta beliau rahimahullahu taala. Kemudian yang ketiga, man ikhtulita bi asbabin ukhra ka ihtiraki kutub, misal Abdullah bin Lahiyah Al-Misri. Nah, ini yang terkenal ya. Ya, orang-orang yang hilang hafalannya atau goncang hafalannya karena sebab-sebab yang lain seperti terbakarnya kitab. Ya, contohnya Abdullah bin Lahiyah Al-Misri. Ini masyhur sekali kalau antum bahas hadis, sering sekali keluar nama Abdullah bin Lahiyah. Sehingga perlu diteliti kalau ada riwayatnya Abdullah bin Lahiyah. Ya, harus ditentukan terlebih dahulu apakah riwayat yang dia riwayatkan ini sebelum kitabnya terbakar atau setelahnya. Kalau sebelum kitabnya terbakar, maka riwayatnya diambil, riwayatnya diterima. Namun setelah kitabnya terbakar, tidak lagi diterima periwayatannya karena sudah terjadi ikhtilat padanya. Ya, maka kata beliau di sini hukum riwayat orang-orang yang terjadi ikhtilat ya diterima apabila sebelum ikhtilat ya dan tidak diterima setelah ikhtilat. Demikian juga wa qada masyukka fihi annahu qabla al-ikhtilat au ba'dah. Ya, demikian juga yang diragukan, yang tidak bisa dipastikan apakah yang dia riwayatkan ini setelah terjadi ikhtilat atau sebelum ikhtilat. Maka untuk demi keamanan ditolak saja. Ya, ditolak apabila itu terjadi sebelum tidak bisa dipastikan apakah itu terjadi setelah ikhtilat atau sebelum ikhtilat. Qala ahammiyatuhu wa faidatuhu huwa fannun muhimun jiddan wa taqmunu faidatuhu fi tamyizi ahadith as-siqati allati haddatsa biha ba'da al-ikhtilat li raddiha wa adami qabuliha. Ya. Dan tergambar di sini bahwa ini adalah perkara yang sangat penting, bidang yang sangat penting. Ya, dan tampak sekali faedahnya untuk membedakan hadis-hadis rawi-rawi yang thiqah yang kemudian dia sampaikan setelah ya memorinya bercampur. Ya, memorinya bercampur, memorinya goncang. Ya, setelah rusak memorinya, dia menyampaikan hadis. Nah, kita kalau mengetahui oh si fulan ini menyampaikan hadis ini setelah bercampur atau setelah kacau hafalannya, maka ditolak. Lirat diha wa adami qabuliha. Maka riwayatnya ditolak dan tidak diterima. Qala hal akhraja asy-syaikhon fi sahihihima an thiqati ya asabahum al-ikhtilat. Apakah Sahih Al-Bukhari dan apakah di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim terdapat rawi-rawi thiqat yang tertimpa ikhtilat, ya, tertimpa kerusakan akal? Jawabannya na'am, walakin mimma urifa annahum haddatsu bihi qabla al-ikhtilat. Betul ada, tapi yang dimasukkan dalam as-sahihain semuanya adalah riwayat yang difilter. Artinya riwayat rawi-rawi tersebut sebelum rusak akal mereka. Sebelum akal mereka rusak, sebelum memorinya rusak. Ya, jadi riwayat rawi-rawi ini dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim adalah riwayat-riwayat yang sudah difilter. Yang sudah difilter. Qala ashharul musannafat fihi. Ya, tulisan yang masyhur dalam permasalahan ini. Sannafa fihi adadun minal ulama kal Al-Lai wal Hazimi wa min hadhihi al musannafat kitab ya al-irtibat biman rumiya bil ikhtilat. Banyak para ulama yang menulis tentang pembahasan ini, di antaranya adalah Al-Imam Al-Lai dan Al-Imam Al-Hazimi. Di antara tulisan tersebut adalah kitab Al-Irtibat biman rumiya bil ikhtilat karya Al-Hafidz Ibrahim bin Muhammad ya Sibti Ibnu Ajami al-Mutawaffa sanah wahid wa arba'in wa 800. Ya, karya Al-Hafidz Ibrahim bin Muhammad ya, Sibat ibn al-Ajami yang meninggal dunia pada tahun 841 Hijriah. Baik. Qala ma'rifatu tabaqatil ulama warwah. Bagian yang ke-18, ya, mengetahui tentang tabaqat. Tabaqat dari para ulama dan para perawi. At-tabaqah secara bahasa al-qaumu al-mutasyabihun. Ya, kaum yang saling menyerupai, yang memiliki keserupaan. Misalnya tabaqat sahabat. Ya, berarti apa? Semuanya sahabat, memiliki satu ciri, kesamaan. Ini orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasalam dan meninggal di atas keimanannya. Beriman kepadanya dan meninggal di atas keimanannya. Ini sahabat. Kemudian tabi'i, orang-orang yang bertemu dengan para sahabat, murid-muridnya para sahabat, ada keserupaan. 6. Qala istilahan qaumun taqarabu fi sin wal isnad au fi isnad faqat. Yang dimaksud dengan tabaqat adalah kelompok kaum yang dekat, ya, yang memiliki usia yang dekat, yakni taraf kesenioritasnya, senioritasnya. Demikian juga dari sisi sanad. Ya, misalnya dia tabaqatnya tabi'in. Pada level kibaru tabi'in. Artinya mereka kibaru tabi'in adalah tabi'in yang masih bertemu dengan mayoritas para sahabat. Ya. Wa ma'na taqarrub fil isnad ay yakuna syuyukh hada hum syuyukh akhar. Ya, mana taqarrub dalam sanad, ya, saling berdekatan dengan sanad, artinya mereka memiliki guru yang sama. Gurunya sama. Au yuqaribu syuyukhahu, atau mendekati guru yang mendekati syekhnya. Jadi satu level, satu tingkatan. Qala min fawaidi ma'rifatihi wa min fawaidi ma'rifati al-amnu min tadakhuli al-mutasyabihina fi isim awil kunyah wa nahwi dzalik. Kenapa kita perlu mengetahui tentang tabaqatnya para ulama agar kita aman dari memasukkan orang-orang yang memiliki nama yang sama. Misalnya ada seorang rawi, ya, bernama Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik. Ya, maka dilihat Anas bin Maliknya siapa? Yang pada tabaqat mana? Ya, pada tabaqat yang mana? Ya, kalau Anas bin Malik tabaqat sahabat, ya sahabat. Tapi ada Anas bin Malik yang lain. Ya, maka kalau kita mengetahui tabaqat, ya, tabaqat-tabaqatnya para ulama, kita bisa menempatkan seseorang pada tempatnya. Tidak salah. Ya, atau kunyahnya sama dan yang semisalnya, li'annahu qad yattafiqu ismani fil lafdh fayudhannu anna ahadahuma huwal akhar. Karena bisa jadi namanya itu sama. Kemudian dikira bahwa mereka adalah person yang sama. Namanya sama tapi berbeda. Bagaimana membedakannya? Dari tabaqatnya. Si fulan ini pada tabaqat yang mana? Ya. Oh, si fulan ini tabaqat sahabi. Berarti Anas bin Malik yang sahabi itu. Ya, oh, ini tabaqatnya beda lagi. Ya, di masa tabi'i beda lagi berarti. Ya. Ini tujuannya. Kenapa kita perlu mengetahui tabaqat? Karena ada sebagian rawi itu yang memiliki nama yang sama. Ya, fa yatamayyazu dzalika bi ma'rifati tabaqatihim. Maka yang demikian bisa dibedakan dengan cara kita mengetahui tabaqatnya. Ya. Qala al-wuquf ala haqiqatil muradu minal an'anah. Kemudian kita bisa memiliki pijakan untuk menganalisa al-an'anah. Sudah lewat ya pembahasan tentang an'anah. Ya, tentang an'anah. Jadi kalau kita tahu tabaqatnya ulama, kita tahu ya membedakan mana yang melakukan an'anah. Ya, kalau si fulan ini tiba-tiba meriwayatkan dari si fulan pakai an. Padahal itu bukan levelnya dia. Nah, ini bisa jadi terjadi apa? Keterputusan. Qala qad yakunu rawiyan min tabaqatin bi'tibar wa min tabaqataini bi'tibarin akhar. Kemudian pembahasan yang berkaitan dengan tabaqat. Bisa jadi ada dua orang rawi, ya, Dari satu sisi mereka berada dalam satu tabaqat, tapi dari sisi yang lain mereka berbeda tabaqatnya. Saya ambil contoh para sahabat. Secara umum semua para sahabat berada pada satu tabaqat, yaitu tabaqat sahabat. Namun apakah sama misalnya Abu Bakar dengan Abdullah bin Umar? Jauh berbeda. Abu Amr adalah termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Adapun Abdullah bin Umar, ya, beliau termasuk sigharus sahabi. Sehingga apa? Barakallahu fikum. Walaupun mereka berada dalam satu tabaqat yang besar namanya tabaqat sahabat, namun mereka tidak berada di di tingkatan yang sama. Nah, di sini beliau berikan contoh Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat, tapi beliau termasuk as-saghir as-sahabah, sahabat-sahabat yang masih kecil. Fahuwa ma'al asyarah fi tabaqatin wahidatin bi'tibar annahum kulluhum sahabah. Maka sahabat Anas bin Malik berada pada satu tabaqat dengan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sudah kita lewati ya, 10 sahabat yang dijamin masuk surga ini pada tabaqat yang paling atas dari sahabat. Mereka sama-sama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa'ala hadza fas-sahabatu kulluhum tabaqatun wahidah. Maka seluruh sahabat itu berada dalam satu tabaqat. Wa bi'tibari sawabik ila dukhul ila al-Islam yakunu sahabatu ba'du asyara tabaqatan kama taqaddam fi naw'i ma'rifati as-sahabah. Fala yakunu Anas bin Malik wa syibhu min tabaqatil asyara min as-sahabah. Ya. Kemudian dilihat dari apa yang sudah kita jelaskan pada kita ketika membahas tentang ma'rifatul sahabah, ketika kita menjelaskan tentang ma'rifatul sahabah, ya, sahabat itu berlevel-level. Ya, 10 orang yang pertama kali masuk Islam tentunya tidaklah bersama tingkatannya dengan Anas bin Malik yang ya dikenal sebagai sigharus sahabah. Ya, Anas bin Malik itu ketika Nabi hijrah dia baru berusia 10 tahun dan dia mengambil hadis dari Rasulullah SAW ya ketika di Madinah. Berbeda dengan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Paham ya? Jadi bisa dari satu sisi mereka berada dalam satu tabaqat, dari sisi yang lain mereka berbeda tabaqat. Qala madza yanbaghi 'ala nadhari fihi, yanbaghi 'ala nadhari fi ilmi at-tabaqat ay yakuna 'arifan bi mawalid arwah wa wafayatihim wa man rawau anhu wa man rawa anhum. Apa yang perlu kita lihat dari masalah tabaqat ini, yang perlu kita perhatikan dalam permasalahan tabaqat ini, maka sudah sepantasnya untuk melihat dalam ilmu tabaqat ini, ya, kita mengetahui tanggal-tanggal kelahiran sang rawi dan wafatnya mereka. Demikian juga kita mengetahui siapa saja yang meriwayatkan darinya dan kepada siapa saja mereka mengambil periwayatan. Ya, kalau di Maktabah Syamilah itu ada, kalau antum buka Al-Bahthu Anir-Ruah, ya, pencarian rawi, nanti namanya siapa, lahirnya kapan, meninggalnya kapan, kemudian guru-gurunya siapa saja, murid-muridnya siapa saja. Yang darinya kita bisa melihat apakah hadis itu terputus atau tidak. Saya kemarin tertarik ya baca penjelasan seorang ustadz ya, yang istilahnya dia mencela Yazid bin Muawiyah. Kemudian dia membawakan sebuah hadis ya tentang Yazid, penyebutan Yazid, Nabi menyebutkan bahwa Yazid ini orang yang pertama kali mengubah sistem. Ya, ini hadis ya, kita bicara tentang hadis ya. Nah, kemudian dia panjang, dia syarah panjang lebar. Wah, berapa halaman itu dia kalau dijadikan buku ya. Berapa halaman dia syarah? Kemudian saya lihat hadis-hadis yang dibawakan enggak ada yang satu pun yang sahih. Ya, rata-ratanya munqati, ada keterputusan. Nah, ini kalau kita tahu tabaqatnya ulama, kita bisa lihat si fulan ini gurunya siapa, dia bertemu enggak dengan ini ya. Contohnya kemarin siapa? Az-Zuhri ya, Az-Zuhri meriwayatkan dari Umar bin Khattab. Padahal Az-Zuhri tidak pernah bertemu dengan Umar bin Khattab karena tabaqatnya Umar ini sudah wafat ya, Umar wafat kemudian Az-Zuhri tidak bertemu dengan Umar. Nah, ini pentingnya kita mengetahui tabaqat-tabaqatnya para ulama. Qala asharul musannafat fihi kitab At-Tabaqat Al-Kubra li Ibnu Sa'ad. Nah, ini kitab yang Masya Allah ya, Tabaqat Ibnu Sa'ad. Judul aslinya Tabaqat Al-Kubra karya Ibnu Sa'ad. Kemudian Tabaqat Al-Qurra karya ya Abu Amr Ad-Dani. Al-Qurra itu orang zaman dahulu menyebut para ulama itu dengan Qurra. Qurra itu ulama artinya. Kemudian Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra karya Abdul Wahab As-Subki, Al-Imam As-Subki rahimahullah. Kemudian Tazkiratul Huffaz karya Al-Imam Adz-Dzahabi. Ya. Kemudian yang ke-19, penjelasan tentang mawali. Mawali dari para rawi dan para ulama. Ya. Maula ini hubungan loyalitas ya, bisa dibangun dari perbudakan atau pembebasan. Ya. Al-mawali ini jamak dari maula. Wal maula minal abdad wa yutlaqu 'alal malik wal abd wal mu'tik wal mu'taq. Mawali ini jamak dari maula. Ya, yang dimaksudkan di sini adalah hubungan antara seorang tuan dengan budaknya, seorang yang membebaskan dengan seorang yang dibebaskan. Adapun secara istilah, huwa syakhsu al-muhalaf al-mu'taq awilladhi aslama ala yadi ghairihi. Adapun secara istilah, dia adalah seorang yang terikat perjanjian, atau seorang yang dibebaskan, atau seorang yang masuk Islam melalui tangan orang lain, atau melalui tangan seseorang. Maksudnya kayak Al-Imam Malik ya. Baik. Al-Imam Malik ya, Malik bin Anas Al-Asbuhi At-Taimi. Al-Imam Malik itu nisbatnya kepada Al-Asbuhi At-Taimi. Al-Asbuhi ini kabilah dari Yaman, tapi kenapa beliau memiliki nisbat kepada Taimi? Ternyata apa? Dulu kabilahnya Al-Imam Malik ini memiliki perjanjian dengan Bani Taim. Ya, oleh karena itu dia memiliki hubungan ya wala dengan Bani Taim, karena kabilahnya dulu menjalin perjanjian dengan Bani Taim. Sehingga jangan disalahpahami bahwa Imam Malik ini dari Bani Taim, bukan, beliau dari Asbuh, orang Yaman. Hanya saja nisbat beliau pada At-Taimi itu karena perjanjian yang dilakukan oleh leluhurnya dahulu. Ya. Contohnya kata beliau, anwa'ul mawali, jenis-jenis dari mawali. Anwa'ul mawali salah satun wahya maulal hirs. Maka hubungan per maula apa ya istilahnya, hubungan loyalitas itu ada tiga. Ya. Hubungan mawali itu ada tiga. Yang pertama maulal hirs. Ya. Hubungan yang dibentuk dari perjanjian. Contohnya Imam Malik bin Anas Al-Asbuhi At-Taimi. Contohnya Imam Malik bin Anas. Ya, Al-Asbuhi At-Taimi fahuwa asbuhi salibatan. Maka dia beliau merupakan asbuhi, nisbat kepada asbuhi secara keturunan. Artinya Imam Malik bin Anas ini leluhurnya kembali kepada kabilah Asbuh di Yaman. Qala Taimiyun bi wala'il hilf. Dan beliau ya nisbatnya Taimi karena wala yang dibentuk atau yang wala yang terjadi karena perjanjian. Penjelasannya bagaimana? Wa dzalika li'anna qaumahu asbuh mawali litaim Quraisy bihilf. Karena kabilahnya Imam Malik yakni Asbuh ya melakukan perjanjian ya wala dengan Taim, dengan suku Taim Quraisy. Ya, jadi mereka membuat perjanjian ya, perjanjian antara Bani Taim dengan Bani Asbuh. Sehingga kedua kabilah ini, kabilah yang leluhurnya ini mengikat perjanjian, mereka boleh menggunakan nisbat. Ya. Oleh karena itulah Imam Malik, selain dia memiliki nisbat al-Asbuhi, dia memiliki nisbat at-Taimi. Ya. Kalau Asbuhinya ini asli, beliau dari kabilah Asbuh. Tapi Taimnya, beliau bukan orang Taim, dari Bani Taim. Ya. Bani Taim ini kalau saya tidak salah kabilahnya Abu Bakar. Abu Bakar itu at-Taimi. Tapi dari mana? Kenapa kok Imam Malik bin Anas itu memiliki nisbat Taimi? Ya, karena dulu leluhurnya dari kalangan Asbuh membuat perjanjian. Ya, membuat ikatan dengan kabilah Taim. Makanya beliau boleh menggunakan nisbat at-Taimi. Paham ya? Nah, asik ini ya. Gak ada di kita ya. Ini ada di kebiasaannya orang-orang Arab. Kemudian maula al-ataqah. Wala yang dibentuk dari pembebasan. Contohnya Abul Bukhtari At-Ta'i At-Tabi'i. Seorang tabi'i yang bernama Abul Bukhtari At-Ta'i. Nama beliau Sa'id bin Fairuz. Huwa maula tayyi li'anna sayyidahu kana min tayyi'in fa'ataqahu. Abul Bukhtari ini nama aslinya Sa'id bin Fairuz. Kenapa dia memiliki nisbat ta'i'i? Karena beliau ini adalah maulanya suku Tai. Karena dahulu tuannya berasal dari Tai, kemudian membebaskan ya Abul Bukhtari. Setelah dia dibebaskan oleh tuannya, maka wala atau loyalitasnya tadi ya dia berikan kepada kabilah tuannya At-Tai. Jadi At-Tai artinya apa? Beliau bukan berarti berasal dari Ta'i. Bahkan kalau saya lihat ini Sa'id bin Fairuz kemungkinan besarnya orang Persia dulunya. Tapi kenapa dia memiliki nisbat At-Ta'i? Karena dulu dia dibebaskan oleh tuannya dari kabilah Ta'i. Qala maula al-Islam, kemudian maula ya al-Islam. Ya, hubungan wala karena keislaman. Nah, ini contohnya Al-Imam Al-Bukhari. Contohnya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi. Ya. Al-Ju'fi di sini ya bukan berarti Al-Ju'fi ini nama kabilah di Yaman ya. Nama kabilah di Yaman. Ya. Ya, kabilah Ju'fah. Ya, kabilah Ju'fah. Nah, jangan disalahpahami bahwa Al-Imam Bukhari ini orang Yaman. Kenapa dia bernisbat kepada Al-Ju'fi? Li'anna jaddahu Al-Mughirah kana majusiyan fa aslama ala yadil Yaman bin Ahnas Al-Ju'fi fa nusiba ilai. Dulu kakeknya Al-Bukhari yang bernama Al-Mughirah, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Nama aslinya Imam Bukhari. Nah, dulu kakek beliau yang bernama Al-Mughirah ini masuk Islam, atau dulunya dia adalah seorang Majusi. Karena Al-Bukhari ini orang Bukhara, dulu termasuk wilayahnya Persia. Kakeknya yang bernama Mughirah, Majusi, kemudian masuk Islam melalui Al-Yaman bin Ahnas Al-Ju'fi. Maka dia pun dinisbatkan kepada kabilah Al-Ju'fah. Ya. Jadi Al-Ju'fi ini jangan disalahpahami. Dahulu ada teman bercerita, ada seorang pengajar ya. Ada orang ngajar di muhadharah, ya ngajar usul salasah, ngajar usul salasah. Kemudian dia menjelaskan tentang Al-Imam Al-Bukhari. Ini orang Yaman ini ya, tapi wallahu ta'ala alam, kayaknya dia dulu nggak sungguh-sungguh belajarnya. Belajar di Damaj, ini nggak sungguh-sungguh belajarnya. Tapi memberanikan diri untuk membuka dars. Al-Usul Al-Thalathah karya Al-Imam Muhammad bin Abdul-Wahhab rahimahullah. Kemudian ketika menjelaskan tentang Al-Bukhari ya, Al-Bukhari dalam sahihnya membawa bab Al-Ilmu Qabla Qawli Wal Amal. Kemudian dia cerita tentang Al-Bukhari. Kita sebagai orang Yaman itu harus bangga, kata dia ya, Al-Bukhari ini orang Yaman. Tahu dari mana? Ya, nisbat beliau adalah Al-Ju'fi. Maka ada kawan kami, orang Nigeria, ketawa dia ya. Ketawa dia, kemudian begitu keluar dari majelis, dia datang ya. datang kemudian dia laporin, anak baru dengar katanya Al-Bukhari orang Yaman katanya. Dari kata Jufa, padahal ada di disebutnya pada Al-Jufi. Al-Jufi ini bukan nisbat kepada, bukan artinya Al-Bukhari orang Yaman, enggak. Al-Jufi ini orang yang mengislamkan kakeknya Al-Mughirah tadi. Ya, kakeknya Al-Mughirah itu adalah seorang ya yang berasal dari Bani Jufah, orang Yaman, Al-Jufi. Nah, ini kita tahu ya tentang penisbatan ya penisbatan kepada berdasarkan wala. Apa faedahnya? Min fawaidi al-amnu minal labs wa ma'rifatul mansub ila qabilati nasaban awwala. Tujuannya kita mengetahui tentang wala ini adalah kita merasa aman dari kesamaran. Ya, dan mengetahui orang-orang yang dinisbatkan kepada suatu kabilah apakah itu karena memang nasab atau karena wala. Wa min thamma liyatamayyaza al-mansub ila qabilati wala amman yusyarikuhu fi ismihi min tilkal qabilah nasaban. Dari sini juga kita bisa membedakan orang-orang yang menisbatkan diri pada suatu qabilah apakah itu karena wala atau karena ya dia memiliki memang memiliki nasab kepada qabilah tersebut. Ini adalah fungsinya. Qala asyharul musannafat fihi sannafa fi dzalika Abu Umar Al-Kindi binisbati ila misriyin faqat. Ya, tentang al-wala ini ya telah ditulis sebuah karya oleh Abu Umar Al-Kindi, hanya saja beliau hanya membahas tentang wala yang terjadi pada orang-orang Mesir saja. Jadi terbatas pada orang-orang Mesir saja. Nah, qala, kemudian bagian yang ke-20, ma'rifatu thiqat wa du'afa minarwah, mengetahui rawi-rawi yang thiqat dan rawi-rawi yang lemah. Ya, as-thiqat wa da'if, as-thiqat wa da'if, ya as-thiqat lughatan al-mu'taman. As-thiqah artinya orang yang dipercaya, yang terpercaya. Wa da'if diddul qawi, adapun da'if lawan dari kuat. Wa yakunu da'fu hissiyan wa ma'nawiyan. Dan lemah di sini bisa secara fisik atau secara makna. Adapun secara istilah thiqah adalah al-adlu dhabit. Nah, ini dari awal-awal ya sudah kita bahas ya. Adapun dhaif adalah ismu am yashmulu man fihi ta'nun fi dhabtihi aw adalatihi. Adapun dhaif adalah nama yang umum mencakup orang-orang yang dicela dalam kedobatan atau keadilannya. Qala hamiyatuhu wa faidatuhu huwa min ajallin anwa'i ulumil hadis li'annahu biwasitatihi yu'raful hadithus sahih minad dhaif. Dan ini merupakan ya jenis yang paling utama dalam ilmu hadis, karena dia merupakan perantaraan dengannya diketahui hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Ya, jadi dengan mengetahui kesikohan dan kedoifan suatu rawi, ya ini adalah modal terbesar kita untuk membedakan hadis sahih dan hadis dhaif. Baik, kemudian asyharul musannafat fihi wa anwa'uha. Ya, karya-karya para ulama yang masyhur dalam permasalahan ats-tsiqat wa du'afa. Yang pertama, al-musannafat mufradah fi ats-tsiqat. Karya-karya yang disendirikan, dikhususkan bagi rawi-rawi yang tsiqat. Contohnya kitab ats-tsiqat karya Ibnu Hibban dan kitab ats-tsiqat karya Al-Ijli. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua adalah karya-karya yang dikhususkan untuk membahas rawi-rawi yang dhaif. Ya, dan ini banyak sekali seperti du'afa karya Bukhari dan Nasa'i. Kemudian karya Al-Uqaili dan juga Daruqutni. Dan di antaranya adalah kitab Kamil fi du'afa karya Ibnu Adi dan kitab Al-Bughni fi du'afa karya Adz-Dzahabi. Ini karya yang dikhususkan untuk membahas rawi-rawi yang dhaif. Kemudian jenis yang ketiga, musannafat mustarakah baina thiqat wa du'afa wa hiya katsiratun aidan. Ya, karya-karya yang mencampurkan rawi-rawi yang thiqat dan rawi-rawi yang dhaif, dan ini banyak sekali. Contohnya kitab Tarikh Al-Bukhari Kabir, kemudian Jarh Ta'dir karya Ibnu Abi Hatim. Ya, wa hiya kutubun ammatun nirwah wa minha kutubun khasun bi ba'di kutubil hadis. Atau kitab Tarikh Al-Bukhari Dan kitab ajar ta'dil ini mencakup ya rawi-rawi secara umum. Artinya bukan rawi-rawi yang diambil riwayatnya dalam satu kitab tertentu, tidak. Wa minha kutubun khassatun bi ba'di kutubil hadis, mithlu kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal li Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya. Di antaranya ada kitab-kitab yang khusus. Ya, ini membahas rawi-rawi yang berada di yang riwayatnya ada dalam Kutubus Sittah. Contohnya kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal karya Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kemudian At-Tahdzibatihi Al-Muta'addidah allati lil Mizzi wa Dhahabi wa Ibnu Hajar wa Khazraji. Kemudian ditahdzib, yakni ditertibkan, disusun ulang oleh Al-Mizzi, Adz-Dzahabi, Ibnu Hajar dan juga Al-Khazraji. Ya. Ini sudah berlalu pembahasannya ya. Kita tentang perawi. Wa akhiran dan yang terakhir barakallahu fikum ma'rifatu autanir ruwah wa ya wa buldanihim, mengetahui ya tempat tinggal para perawi dan negeri-negeri mereka. Wal muradu bi hadzal bahth al autan jam'u watan wa huwa iklim au nahiyatul lati yulad al insan au yuqimu fiha. Yang dimaksudkan dengan waton, al-auton ini jamak dari waton, yaitu suatu tempat atau suatu area yang seseorang itu dilahirkan atau menjadi tempat tinggalnya. Jadi tempat lahir atau tempat tinggal seseorang. Wal buldan jam'u balad wahyal madinah awil qaryah allati yuladul insan aw yuqimu fiha. Adapun buldan ya jamak dari balad, yaitu kota atau desa tempat seseorang dilahirkan. Jadi lebih khusus ya. Wal muradu bi hadzal bahthi huwa ma'rifatu aqalimir ruwah ya wa mudunihim allati wulida fiha aw qamu fiha. Yang diinginkan dengan pembahasan ini yakni mengetahui ya tempat-tempat para rawi dan kota-kota di mana mereka dilahirkan dan mereka tinggal. Min fawaidihi, di antara faedahnya, tamyizu bainal ismain al-muttafiqina fil lafadz. Ya, tujuannya kita mengetahui negeri para perawi, yakni untuk membedakan apabila ada rawi yang memiliki nama yang sama. Ya, idza kana min baldaini mukhtalifain, kalau dia berasal dari dua negara atau dua tempat yang berbeda. Dan ini sangat bermanfaat ya. Waktu saya di Yaman dulu, saya pernah ditugaskan untuk membuat daftar santri yang bertugas jaga malam dan santri yang bertugas masak. Yang namanya Abdullah itu banyak sekali. Tapi alhamdulillah mereka berasal dari negeri yang berbeda-beda. Sehingga kita bisa bedakan dari apa? Dari nisbat kepada negerinya. Ya misalnya Abdullah, ada Abdullah Al-Sun'ani, Abdullah Al-Mukallawi, ya Abdullah Asyihri. Enak jadinya ya. Jadi jangan khawatir, namanya tidak bisa dibedakan. Kita bisa membedakannya lewat negerinya. Wa huwa mimma yahtaj ila huffadul hadis fi tasarrufatihim wa musannafatihim, maka ini sangat diperlukan ya para huffad hadis ya dalam pekerjaan mereka dan dalam penulisan mereka. Jadi mengetahui negeri seorang rawi ini sangat bermanfaat bagi para ya para huffadul hadis. Qala ila ayyi syai'in yantasibu kullin minal arabi wal ajam. Ya. Kepada apakah orang Arab dan orang Ajam menisbatkan diri mereka? Laqad kanat al-arabu qadiman tantasiba ila qabailihim. Nah, ini kebiasaan bangsa Arab. Dulu orang-orang Arab biasa untuk menisbatkan diri kepada kabilah mereka. Ya, al-Qurasyi, ya. Al-Khazraji, At-Taimi, ya enggak? At-Tamimi, ya, itu semua nama kabilah. Jadi orang Arab dahulu mereka biasa menisbatkan diri mereka kepada kabilah-kabilahnya. Lianna ya ghalibiyatahum kanu badwan ruhalan. Karena dahulu kebanyakan mereka ini hidup secara nomaden. Nah, orang Arab gak bisa menisbatkan diri kepada tempat. Kenapa? Hidupnya pindah-pindah, nomaden. Ini kebanyakan mereka. Nah, inilah yang menjadi sebab kenapa orang Arab terbiasa untuk menisbatkan dirinya kepada kabilah, bukan kepada tempat. Karena mereka tidak punya tempat tinggal yang tetap. Hidupnya ruhalan, ya, berpindah-pindah. Wa kana irtibatuhum bil qabilah awthaq min irtibatihim bil ard. Oleh karena itu, dahulu mereka, keterikatan mereka dengan sukunya, dengan kabilahnya, ini lebih kuat, lebih kokoh dari keterikatan mereka dengan suatu tempat. Falamma ja'al Islam wa ghalaba 'alaihim sukna al-buldan wal qura intasabu ila buldanihim wa qurahum. Namun setelah masuknya Islam, setelah datangnya Islam, ya mulailah mereka tinggal di negeri-negeri dan desa-desa, lalu mereka pun menisbatkan diri mereka kepada negeri dan kampung-kampung tersebut. Jadi ini hukum asalnya orang Arab dulu, mereka enggak kenal kota-kota dan kampung-kampung karena mereka pindah-pindah. Tapi setelah datangnya Islam, mulailah mereka menisbatkan diri kepada suatu tempat. Amal ajmu fa innahum yantasibuna ila mudunihim wa qurahum min qadim minal qadim. Adapun orang-orang ajam selain Arab, mereka dari dahulu memang menisbatkan diri mereka kepada ya kota-kota dan kampung-kampung mereka dari dulu. Kemudian kaifa yantasibu ya man intaqala an baladihi, bagaimana orang yang berpindah tempat tinggal atau berpindah negeri ya melakukan penisbatan. Misalnya ada orang dulu dia tinggal di Baghdad, kemudian pindah ke Kufah. Kalau dia ingin menyebut dirinya, dia disebutkan kepada kota mana? Al-Baghdadi atau Al-Kufi atau bagaimana menyebutnya? Qala idza arada jam'a bainahuma fil intisab fal yabda bi baladil awwal thumma bi tsani al-muntaqil ilaih. Maka kalau ia ingin menyebutkan kedua-duanya, dia mulai dengan negerinya yang pertama, baru diikuti dengan negeri yang kedua. Qala wa yahsunu an yudkhila ala tsani harfu thumma fa yaqula man wulida fi Halab wa intaqala ila al-Madinatil Munawwarah fulanun Halabi thumma al-Madani. Dan bagus juga kalau misalnya dia memperantarai antara nisbatnya yang pertama dengan nisbatnya yang kedua dengan kata thumma. Misalnya ini, ya, ada orang yang dilahirkan di Halab. Ya, ini kelamaan ini ya. Tapi tanggung ini sebentar, tinggal satu halaman lagi. Orang tinggal di Halab, kemudian Halab ini di Suriah ya, di negeri Syam. Ya, Syekh Ali Hasan Al-Halabi itu dari Halab. Aleppo kalau bahasanya sekarang ya. Ya. Kemudian dia pindah ke Madinah. Maka bagusnya dia mengatakan apa? Fulanun Halabi thumma al-Madani. Ya, si Fulan Halabi kemudian al-Madani. Wa hala ada amalu aktsarin nas, dan ini merupakan amalan kebanyakan manusia, ini kebanyakan para ulama seperti itu. Ya, Fulan al-Bangkawi thumma Jogjawi, misalnya seperti itu ya. Orang Bangka lahir di Bangka kemudian tinggal di Jogja. Abu Umar al-Bangkawi thumma al-Jawi atau al-Jogjawi. Ya. Qala wa idza lam yurid al-jam'a bainahuma lahu ayantasiba ila ayyihima syaa wa hadza qalil. Kalau dia enggak mau dia mengumpulkan antara keduanya, maka silakan baginya untuk berintisab kepada salah satunya. Ya, mau al-Halabi atau dia memilih al-Madadi, monggo silakan. Wa hadza qalil, yang demikian ya sedikit. Jadi kebanyakannya bangga deh ya dengan dua-duanya. Al-Halabi tsummal Madani. Ya. Atau yang baik. Al-Ethiopi al-Makki. Qala kaifa yantasibu man kana huwa qaryatin tabi'ah li baldah? Bagaimana seorang menisbatkan diri apabila desanya itu mengikuti suatu negeri? Ya. Maka boleh saja bebas ya. Lahu an yantasiba ila tilka qaryah, boleh baginya menisbatkan diri pada qaryahnya, pada kampungnya. Walahu an yantasiba ila albalda atabi'a laha tilka alqaryah, atau dia nisbatkan kepada biladnya, kepada negerinya, tempatnya qaryah tersebut, ada yang mengikuti qariyah tersebut. Walau an yantasiba ila tilkan nahya allati minha tilkal balda aidan, atau dia menisbatkan diri kepada nahya. Nahya ini lebih besar daripada qariyah. Jadi satu nahya ini mengumpulkan beberapa qariyah. Contohnya, idza kana syakhsun minal bab wa hiya tabi'atu lil madinati halab wa halab min syam. Contohnya ada seorang, ya, dia berasal dari kota Al-Bab. Ya, Al-Bab ini dia mengikuti provinsi Halab. Dan Halab ini berada di negeri Syam. Falahu an yakula fi intisabihi fulanun al-babi au fulanun al-halabi au fulanun asyami. Maka boleh bagi dia untuk menisbatkan dirinya, menyebutkan dia al-babi. Ini berasal dari kota Al-Bab. Atau fulan al-halabi. Ya, dia berasal dari Halab. Atau fulan asyami. Monggo silahkan. Kemudian kamil muddatul lati in aqamaha syakhsu fi baladin nusiba ilaiha. Berapa waktu atau tenggang waktu seseorang itu tinggal di satu negeri, kemudian boleh bagi dia untuk menisbatkan diri kepada tempat tersebut. Ya. Maka yang paling kuat adalah pendapatnya Imam Abdullah bin Mubarak, arba'u sinin, 4 tahun. Qadarullah ana enggak sampai di Yaman 4 tahun ya, jadi enggak bisa wirabahrun al-Yamani ya. Kalau sedikit lagi ya, 4 tahun, ya udah pakai nama Al-Yamani nanti. Ya. Wa huwa qalu Abdullah ibn al-Mubarak. Dan ini merupakan pendapatnya Abdullah bin al-Mubarak. Jadi misalnya kalau antum kuliah di Jogja, barakallahu fik, ya entah antum dari Palu atau dari Sorong atau dari mana, kemudian kuliah di Jogja 4 tahun, ya 4 tahun setengah, ya maka sudah bisa menisbatkan diri sebagai orang Jogja. Fulan As-Soronji As-Slimani misalnya. Qala asharul musannafat fihi yumkinu an na'udda kitab al-ansab li sam'ani ya alladhi taqaddam min musannafati hadzal naw li annahu yadhkur al-intisab ila al-awtan wa ghairiha. Ya, terus penulisan tulisan para ulama yang tentang hal ini, di antaranya kitab al-ansab karya As-Sim'ani yang telah kita sebutkan. Karena di salah satu ya itu kan tentang nisbat-nisbat, tentang penisbatan. Nah, salah satu penisbatan itu adalah penisbatan kepada negeri. Qala wa min madhanni dzikri autan arwah wa buldanihim kitab at-tabaqat al-kubra li Ibnu Sa'ad. Dan di antara kitab juga yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang rawi-rawi dan negeri-negerinya adalah kitab at-tabaqat al-kubra karya Ibnu Sa'ad. Qala hadhihi akhiru ma yasarahu Allah fi hadzal kitab. Selesai kita dari pembahasan kitab ini, alhamdulillah. Ya, beliau menutupnya, kata beliau, hadza akhiru ma yasarahu Allah fi hadzal kitab. Ini adalah akhir dari apa yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penyusunan kitab ini. Ini mengingatkan kita bahwa kita selesai membahas kitab ini, atau kita selesai seseorang selesai menulis kitab ini, tidak lepas dari kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan menisbatkan sesuatu karya pada kepandaian dia, kecermatan dia, tidak. Tapi semua itu ya terwujudkan karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabi wasallam. Dan selawat, semoga selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabat beliau. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian bagi Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillah, dengan demikian selesai kita dari pengajaran kitab Taisir Mustalahil Hadis yang disusun oleh Asy-Syaikh Mahmud Tohan rahimahullah hafizahullah taala. Ya, kira-kira 1 tahun ya, 1 tahun kitab ini diajarkan, kita bisa selesai dengan pertemuan 2 kali dalam sepekan. Nah, ini juga ancer-ancer saya kalau mau buka kajian ini, ya mungkin sekitar 100 kali pertemuan ya, 100 kali pertemuan. Tapi alhamdulillah ya ikhwan, insyaallah ini pertemuan kita terakhir membahas kitab ini. Nanti kalau ada kajian baru, ini insyaallah kawan-kawan di Ma'had Ibnu Katsir berencana untuk membuka dars baru. Kita akan pikirkan tema apa yang cocok kira-kira untuk kita bahas. Nanti kita akan umumkan melalui Facebook. Ya, naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.